أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله kaum muslimin jamaah salat maghrib yang saya muliakan. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan dari apa yang kita bahas dari kitab Riqaq min Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang mana kita pada kesempatan kali ini mencoba kembali untuk menambahkan dari beberapa keterangan dan faedah yang berkaitan dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang berkaitan tentang keadaan manusia yang di mana di antara mereka ada yang menghamba kepada dinar, kepada dirham, dan kepada pakaian-pakaian yang indah, kepada kemewahan harta dunia. Maka sungguh keadaan mereka tersebut apabila mereka diberikan kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan di dunia tersebut, ya, mereka senang dan ridho dengan keadaan tersebut seolah-olah dirinya adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diridhoi di sisinya. Padahal tidak mesti, bisa jadi keadaan seorang hamba yang dia diberikan berbagai kenikmatan-kenikmatan tersebut itu hakikatnya adalah sebagai ujian baginya, yang ketika dia tidak bersyukur, tidak mensyukuri nikmat tersebut, justru akan menjadi bala, musibah bagi dirinya. Maka demikian juga keadaan orang tersebut apabila dia tidak diberikan berbagai kenikmatan-kenikmatan tadi, kemudian dia benci kepada Allah, tidak suka dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan kepadanya tersebut. Maka keadaan yang seperti ini sungguh telah diisyaratkan sebenarnya di dalam Al-Quran, ya. Keadaan orang-orang yang senantiasa apabila dia diberikan berbagai nikmat, diberikan kenikmatan-kenikmatan harta dunia, kemudian dia menganggap bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan diriku, telah memberikan keridhaan kepada diriku, memberikan kemuliaan dan yang semisalnya, ya. Tetapi gilirannya ketika dia diberikan ujian berupa harta, diberikan kesulitan berupa rezeki tidak sebagaimana apa yang dia dapatkan sebelumnya, dia kemudian mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menganggap bahwasanya Allah telah menghinakan dirinya dan yang semisalnya. Sebagaimana di dalam surat Al-Fajr Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keadaan orang yang seperti ini sebagaimana di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fajr tersebut ayat 15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayakulu rabbi akraman. Dan adapun manusia apabila dia diberikan ujian oleh Rabbnya, diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fa'akramahu wa na'amahu, yang Allah memberikan kemuliaan kepadanya, memberikan nikmat-nikmat yang silih berganti, diberikan kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan-kebaikan harta dunia, fayakulu rabbi akraman, kemudian dia mengatakan bahwasanya Allah telah memberikan. Maka sungguh yang seperti ini menunjukkan bahwasanya Allah telah memuliakan diriku, Dia menganggap bahwasanya Allah telah meridhai apa yang dia kerjakan di dunia. Padahal kalau kita melihat sepak terjangnya, atau kalau ini kita kembalikan kepada diri kita sendiri, bagaimana keadaan kita yang terus jatuh dalam berbagai dosa, kemaksiatan, ya, maka sungguh kita ini adalah hamba Allah yang lemah, yang penuh dengan dosa. Yang sungguh apabila kita mendapatkan berbagai nikmat tersebut, harusnya kita, ya, menyadari bahwasanya ini adalah ujian bagi kita. Apakah kita bersyukur atau justru kita kufur, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsir ayat ini, beliau mengatakan, fa'ammal insanu idza mahtabara rabbuhu bin ni'mati wa basata lahu rizqahu wa ja'alahu fi athyabi 'aysin. Adapun manusia apabila dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat sebagaimana telah kita lalui, ya, ujian dan cobaan tidak mesti berupa sesuatu yang dianggap buruk oleh manusia. Bisa jadi itu adalah apa yang dianggap baik atau sesuatu yang berupa kenikmatan. Karena memang demikianlah sunnatullah. Allah memberikan ketetapan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan sungguh kami telah menguji diri-diri kalian, telah menguji kalian dengan apa? Dengan kejelekan ataupun dengan kebaikan, yang itu semuanya sebagai fitnah, sebagai ujian. Nah, maka kata beliau di sini, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ketika Allah memberikan ujian berupa nikmat kepada seorang hamba, wa basata lahu rizqah, dan Allah melapangkan kepadanya rezekinya, begitu mudah dia mendapatkan apa yang dia dapatkan dari rezeki dunia. Apa yang dia usahakan di dunia dari usahanya, begitu mudah dia mendapatkannya. Wa ja'alahu fi athyabi 'aysin, dan Allah menjadikan dirinya dalam kehidupan yang sangat manis, sangat indah. Ya. Kenapa? Karena dia bergelimang dengan kehidupan dunia, bergelimang dengan harta yang dipandang oleh manusia, oleh orang yang melihatnya, bahwasanya sungguh orang tersebut dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang nikmat, bermegah-megah dengan kehidupan dunia dan demikian. Fayadhunnu anna dhalika likaramatihi 'inda rabbih fayaqulu rabbi akraman. Maka orang yang seperti ini keadaannya, kata beliau, menyangka bahwasanya dia diberikan kemuliaan di sisi Rabbnya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia adalah seorang yang jatuh dalam kemaksiatan-kemaksiatan, yang dia justru menggunakan harta bendanya tersebut digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia justru menyangka bahwasanya, oh, berarti ini menunjukkan bahwasanya Allah ridho kepada apa yang telah aku perbuat. Berarti apa yang saya kerjakan kemarin dari kemaksiatan itu tidak masalah. Seolah-olah demikian, ya, merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah manusia itu menyangka bahwasanya, apakah manusia itu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, yaitu adab Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, dan tidaklah merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi dia. Orang yang merugi kelak di akhirat. Na'udzubillah. Dia merasa aman, oh, saya diberikan kehidupan dunia ini, ya, berarti menunjukkan apa yang saya berbuat dari memakan harta yang haram, memakan harta saudara saya bermuamalah dengan harta riba, bermuamalah dengan bank-bank riba, yang saya melakukan perbuatan dosa yang kemarin, itu semuanya tidak masalah bagi saya. Kenapa? Buktinya Allah memberikan kepada saya rezeki melimpah, harta dunia dan demikian. Ini persangkaan. Persangkaan ahlul ma'asi. Persangkaan ahli maksiat yang diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Diulur-ulur waktunya. diberikan apa yang dia inginkan dari dunia, tetapi itu semuanya menjadikan dia tambah jauh dan tambah sesat, ya, dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan dalam ayat yang berikutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan adapun manusia apabila dia diberikan ujian kepadanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, faqadara alaihi rizqahu, dan Allah menentukan kepadanya rizkinya, tidak sebagaimana orang-orang yang diberikan rizki yang melimpah sesuai dengan apa yang dia dapatkan, pas-pasan mungkin apa yang dia dapatkan tersebut, ya, tidak sebagaimana apa yang dia harapkan untuk menjadi orang-orang kaya dan yang semisalnya. Fayaqulu rabbi ahanan, kemudian orang tersebut mengatakan, kalau begitu Allah telah menghinakan diriku, ya, Allah telah menghinakan diriku, ya. Sehingga tolak ukurnya, barometer keridaan ataupun kemurkaan Allah seolah-olah hanya dalam masalah dunia saja. Apa yang dia sangka, ukurannya seolah-olah dilihat dari sisi kenikmatan harta benda di dunia. Kalau diberikan kenikmatan dunia, kemewahan harta, oh berarti Allah ridha kepada orang tadi. Seolah-olah barometernya, tolak ukurnya cuma ini saja. Inilah, ya, mi'yarnya ahli dunia, ya, barometernya orang-orang yang mengekor kepada dunia. Senantiasa semuanya dihitung dengan ukuran dunia. Padahal itu semuanya tidak mutlak. Ya. Kita lihat bagaimana orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah berikan kepada mereka kemewahan harta dunia. Apakah kemudian menunjukkan bahwasanya Allah ridha kepada mereka? La, abadan, sama sekali. Karena mereka bergelimang dengan kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah, yang tentunya Allah gak ridha dengan kesyirikan, dengan kekufuran yang mereka kerjakan. Tidaklah Allah ridha dengan kesyirikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Bahkan itu adalah merupakan dosa yang tidak akan diampuni bagi seorang hamba ketika dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Lo enggak kok, enggak saya, dia enggak sujud kok kepada pohon, enggak sujud kepada kuburan, atau enggak sujud kepada akik, akik yang dia pakai, ya. Cuma niatnya itu semua sebagai wasilah, ya, sebagai perantaraan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Perantaraannya ya kuburan wali-wali yang soleh, kata mereka. Perantaraannya, ya, apa yang dia pakai dari akik tadi misalnya, atau jimat tersebut. Oh enggak, saya enggak sujud kok pada jimat. Ya. Maka yang seperti ini juga dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada zaman dahulu. Jangan dikira kemudian yang dikatakan seorang muslim berarti cukup dia mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian demikian sudah dinyatakan bahwasanya dirinya seorang muslim. Kita lihat bagaimana kaum musyrikin zaman dahulu, mereka pun mengikrarkan, ya, atau mereka pun tahu tentang tauhid rububiyah. Mereka orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah, Abu Jahalnya, Abu Lahabnya. Mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Sebagaimana yang disebutkan banyak dalam Al-Quran, yang mungkin dibahas juga dalam pelajaran kitab Tauhid dan yang semisalnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layakulunnallah. Kalau seandainya kamu tanya mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi? maka niscaya mereka akan mengatakan Allah. Maka demikian, mereka pun mengikrarkan adanya tauhid rububiyah, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengatur alam semesta, mereka tahu. Tapi mereka tidak dikatakan muslimin, tidak dikatakan sebagai orang-orang Islam. Loh, masa sih? Kalau kita mengatakan masa sih, berarti kita ragu dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah telah menyebutkan itu. Orang-orang musyrik, mereka tahu bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Ya. Musyrikin zaman jahiliyah. Tapi mereka tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Tetap dikatakan sebagai seorang musyrik. Bahkan bentuk kesyirikannya adalah di antara bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, ya, adalah mereka seperti ini keadaannya. Mereka ketika dikatakan, ya, apakah kalian menyembah patung-patung tersebut ataupun pohon-pohon yang kalian keramatkan atau kuburan-kuburan yang kalian keramatkan atau malaikat-malaikat yang kalian muliakan, berarti kalian sujud dengan mereka? Mereka mengatakan tidak, kami tidak menyembah mereka, tidak sujud kepada mereka. Allah telah menyebutkan walladzina takhadhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan dari selain Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong-penolong, sebagai, ya, sesuatu yang mereka anggap sebagai penolong, mereka mengatakan mana'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, kami enggak sujud kepada mereka, bahasa kita. Kami enggak sembah mereka, enggak, kami enggak nyembah. Illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kecuali mereka itu adalah dalam rangka mendekatkan diri-diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Mereka menganggap, orang-orang musyrikin zaman jahiliyah menganggap bahwasanya baik pohon yang mereka keramatkan atau kuburan atau orang yang meninggal dari orang-orang saleh tersebut itu hanya sebagai perantara, wusata innallah, sebagai syufa'a, sebagai orang, sebagai pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaku enggak menyembah mereka. Lalu apa bedanya sekarang dengan orang musyrikin zaman sekarang? Oh enggak, saya enggak nyembah akik kok. Saya enggak nyembah orang yang mati yang ada di kuburan tersebut. Enggak, saya enggak nyembah. Cuma ini sebagai wasilah saja, saya minta kepada Allah biar doa yang saya panjatkan dikabulkan. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka demikian kaum musyrikin zaman dahulu. Ya. Zamannya Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka tidak dikatakan sebagai muslimin. Walaupun mereka mengikrarkan atau mengakui adanya tauhid rububiyah, bahwasanya Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengatur alam semesta dan. Kenapa? Karena mereka memalingkan ibadah yang harusnya ibadah itu hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga diberikan kepada selain Allah. Satu sisi mereka ada yang beribadah kepada Allah dalam keadaan mereka mendapatkan kegentingan, mendapatkan kesempitan, mereka kembali berdoa, meminta hanya kepada Allah. Tapi ketika mereka dalam keadaan lapang, dalam keadaan sudah mendapatkan keselamatan, mereka kemudian kembali menyekutukan Allah lagi, kembali kepada pohon-pohon yang mereka keramatkan, kepada malaikat-malaikat yang mereka, ya, sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira bahwasanya kaum musyrikin pada zaman dahulu itu cuma nyembah patung, nyembah berhala. Tidak. Peribadahan mereka pun bermacam-macam. Maka oleh karena itu disebutkan di dalam Al-Quran, a'arbabum mutafarrikuna am ilahun wahidul qahar. Apakah rob-rob, apakah ilah-ilah, apakah sesembahan yang bermacam-macam itu yang kalian lebih kedepankan daripada ilah, yaitu zat yang berhak disembah, Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia adalah zat yang satu dan maha berkuasa. Maka demikian orang-orang musyrikin zaman dahulu itu bermacam-macam peribadahan mereka. Tidak cuma karena yang digambarkan di berbagai ya, media-media waktu kita mungkin masih kecil, ya, sampai bahkan sampai sekarang kaum muslimin, seolah-olah yang dikatakan orang musyrik itu yang nyembah berhala saja. Jadi digambarkan cuma nyembah berhala, orang musyrikin zaman dahulu itu nyembahnya berhala. Kalau sekarang berarti yang dikatakan musyrik yang nyembah berhala. Kalau cuma datang ke kuburan wali yang soleh minta kepada Allah tapi hanya perantaraan wali yang soleh, ya bukan musyrik kata mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka disebutkan oleh para ulama, maka agamanya orang-orang musyrikin itu bermacam-macam, berbeda-beda, terpecah belah. Kenapa? Berbeda-beda peribadahan mereka. Satu yang menyembah kepada pohon, ya, yang dinamakan Uzza itu. Uzza itu adalah ya, pohon yang dikeramatkan ketika itu. Yang kisahnya mungkin antum pernah mendengarnya, sampai diperintahkan untuk dipotong. Yang memotong siapa? Khalid ibnul Walid. Ketika dipotong, ya, sampai menampakkan ya, jin yang tinggal pada pohon tersebut menampakkan diri sebagai seorang wanita yang rambutnya panjang kusut dalam keadaan yang sangat jelek. Ya. Tapi tidak gentar Khalid bin Walid untuk memerangi kesyirikan yang seperti ini. Itu pohon Uzza itu. Ya. Demikian juga Latta. Ya. Itu asalnya adalah kuburan orang soleh. Yang dulu adalah kana yalutus sawiq. Dulu dia senantiasa mengadon roti untuk para jamaah haji yang mengunjungi Baitullah Al-Haram, memberi makan kepada mereka sebagai seorang yang dermawan. Ketika dia meninggal, kemudian dimuliakan kuburannya, demikian terus berjalannya waktu, dikenang jasa-jasanya, dan sampai kemudian akhirnya dijadikan sebagai wusata, sebagai wasilah, sebagai perantara ketika seorang minta kepada Allah, perantaraannya kuburan Latta tadi. Perantaraannya Latta tersebut. Maka demikian. Ya walaupun memang ada yang menyembah kepada berhala, ada. Tapi menunjukkan di sana bermacam-macam peribadahan orang-orang musyrik pada zaman dahulu itu. Sama seperti sekarang juga. Jangan dianggap bahwasanya semata-mata yang dikatakan musyrik hanya yang menyembah berhala, sudah. Dulu ada yang menyembah malaikat, naam ada. Ya. Ada yang menyembah asyamsu wal qamar, yang menyembah matahari dan bulan. Nah, yang menyembah batu, yang menyembah gunung. Ya. Kalau sekarang orang memuliakan gunung atau memuliakan lautan sampai berlebihan dengan penyembelihan, dengan mengorbankan sesuatu pada untuk gunung tersebut biar gunungnya enggak meletus misalnya, atau lautan dengan labuan dan yang semisalnya, sesajian. Kata orang zaman sekarang, wonda kalau memberikan yang seperti itu bukan kesyirikan, bukan menyekutukan Allah, itu budaya dan yang semisalnya. Na'udzubillah. Padahal sesungguhnya itu semuanya adalah bagian dari kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya inilah yang dinamakan kesyirikan. Ainu syirk. Satu sisi dia beribadah kepada Allah, sisi yang lain dia beribadah kepada selain Allah. Kalau dulu, orang musyrik zaman dahulu masih mending, Kadang-kadang mereka kalau dalam keadaan sempit, mereka kembalinya kepada Allah karena tahu bahwasanya apa yang mereka keramatkan tadi dari batu atau pohon atau orang soleh tadi tidak bisa memberikan manfaat atau madarat. Ketika mereka diombang-ambingkan di tengah lautan, mintanya ya kepada Allah, enggak minta kepada alihah mereka tadi, tidak meminta kepada apa yang mereka keramatkan tadi. Karena tahu bahwasanya pohon ataupun orang mati itu tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka ataupun ya mencegah dari madarat. Maka Allah menyebutkan fa idza ragibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, apabila mereka diombang-ambingkan di atas lautan, diombang-ambingkan kapal mereka diterpa oleh badai, yang mereka takut untuk tenggelam, hancur kapal-kapal mereka, da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka meminta berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala secara murni, mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah. Mintanya hanya kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tatkala Allah menyelamatkan mereka, sudah diselamatkan mereka, badai sudah berhenti. Kemudian mereka diselamatkan di daratan, idahum yusyrikun. Kemudian mereka ternyata kembali lagi kepada kesyirikannya, kepada perbuatan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang musyrik zaman dahulu. Kalau orang musyrik zaman sekarang lebih ngeri. Baik ketika dia dalam keadaan sempitnya atau dalam keadaan senangnya, ya larinya ke kesyirikan tadi. Bahkan kadang-kadang ketika tambah sempit, ketika tambah susah, ketika malah penyakitnya tambah kronis, mintanya kepada kuburan itu tambah nemen. Mintanya kepada dukun tambah semangat. Walaupun mengeluarkan berapa ratus juta. Yang penting dia sembuh dari penyakitnya dengan jalan yang haram. Mendatangi para dukun, para tukang ramal. Demi untuk mendapatkan rezeki atau kesembuhan. Atau jodoh atau yang semisalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka apakah yang seperti ini kemudian kita katakan itu semua sebagai budaya? Maka sungguh itu semuanya adalah kesyirikan, menyekutukan Allah. Karena Islam datang di dalam rangka untuk membersihkan akidah manusia, meluruskan akidah manusia, di mana mereka menjadikan ibadah itu diberikan, satu sisi diberikan kepada Allah, satu sisi diberikan kepada selain Allah. Maka Islam memurnikan apa yang mereka yakini tadi, sehingga satu-satunya yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna syahadatu an la ilaha illallah bukanlah yang dimaksud dengan makna la ilaha illallah, artinya adalah tidak ada Tuhan atau tidak ada pencipta selain Allah. Tetapi maknanya adalah dikatakan oleh para ulama, la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah. Yang dimaksud dengan la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diartikan tidak ada sesembahan yang berhak diibadai satu-satunya kecuali Allah? Karena sesungguhnya peribadahan atau sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia tadi, baik pohon, lautan, gunung, orang yang mati, orang yang saleh, kuburan dan yang semisalnya, itu adalah kebatilan. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka Allah lah yang satu-satunya yang berhak, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah, untuk dimuliakan. Maka oleh karena itu, kenapa para ulama menafsirkan la ilaha illallah dengan la ma'budah bihaqin illallah, bukan dengan makna la khaliqa illallah sebagaimana apa yang ditafsirkan orang-orang musyrikin zaman jahiliyah? Atau sebagaimana apa yang diikrarkan oleh orang-orang musyrikin zaman jahiliyah. Kenapa la ilaha illallah ditafsirkan dengan makna la ma'budu bihaqqin illallah, bukan diartikan tidak ada pencipta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana apa yang telah dipahami oleh orang-orang musyrik zaman jahiliyah dulu. Karena Allah telah menyebutkan dalam firman-Nya, dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah al-haq. Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan apa yang disembah oleh mereka dari selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah kebatilan. Jangan kemudian dianggap bahwasanya mereka itu orang-orang yang menyembah, atau orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, atau orang-orang yang bukan orang Islam, yang mereka menyembah Tuhan yang ini, Tuhan yang itu. Hakikatnya, kata mereka, mereka mengatakan bahwasanya hakikatnya itu semuanya adalah satu Tuhan, atau Tuhan yang satu, katanya. Hanya berbeda namanya saja. Orang ini menyembah Tuhan yang itu, yang ini menyembah Tuhan yang ini. Dinamai dengan berbagai nama yang berbeda-beda, kata dia, hakikatnya itu Tuhan yang satu. Jadi sama dengan kaum muslimin. Jadi intinya, wahai kaum muslimin, jangan suka mengkafir-kafirkan. Nah ini, larinya ke sana. Ya. Karena ingin seolah-olah dianggap bahwasanya Islam dengan yang lainnya itu sama saja. Ajarannya sama saja. Menyembahnya Tuhan yang satu. Sehingga jangan saling mengatakan dia kafir, jangan. Ya. Tendensius dia memang. Ada tendensi untuk seolah-olah kaum muslimin jangan suka mengkafir-kafirkan. Ya. Sehingga pada dasarnya intinya ingin mengatakan semua agama itu sama. Pluralisme. Dicampur adukkan antara agama satu dengan agama yang lainnya. Sehingga mengarah kepada sinkretisme kepada agama. Inilah orang-orang liberal. Ya. Orang-orang liberal seperti ini keadaannya. Berusaha mencekoki kaum muslimin dengan berbagai syubhat yang seperti ini. Ya. Menyamaratakan semuanya agama, wes gak usah ribut-ribut sama kok. Muslim atau bukan muslim itu Tuhannya satu sebenarnya. Cuma berbeda-beda itu hanya nama saja. Nah, Allahul musta'an. Na'udzubillah min dzalik. Nah, padahal sesungguhnya telah ditegaskan tadi dalam Al-Qur'an, dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Yang orang-orang yang seperti ini keadaannya ingin berusaha merusak akidah kaum muslimin. Kalau mereka terang-terangan, kemudian yang awalnya dulu mereka terang-terangan untuk menyebarkan paham liberal mereka, enggak laku di pasaran. Kemudian akhirnya dengan syubhat baru. Dengan syubhat membumikan Islam. Atau reaktualisasi Islam. Ya. Atau Islam itu ya harus disesuaikan dengan budaya. Islam itu harus menusantara. Dan yang semisalnya, na'udzubillah. Harus disesuaikan dengan apa yang ada di nusantara. Padahal ini adalah syubhat mereka sebenarnya untuk biar kaum muslimin terperdaya. Kemudian diberikan contoh. Wah itu dulu dakwah yang ada di Indonesia pertama sehingga masuknya Wali Songo dan yang semisalnya kan itu melalui budaya. Padahal kalau kita lihat bagaimana Islam datang. Ya. Islam itu datang adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau berdakwah ilallah. Melalui para sahabatnya. Ya. Tidaklah kemudian Islam memberikan toleransi dengan yang seperti ini. dengan berbagai ide-ide seolah-olah mengedepankan toleransi-toleransi, tetapi kemudian mengarah kepada pluralisme dalam agama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sampai mengarah kepada kita umat Islam jangan sedikit-sedikit Arab-Arab. Islam dan Arab harus dipisahkan. Na'udzubillah. Bagaimana Al-Quran turun, bagaimana Islam turun? Al-Quran turun bilisanin arabiyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Ingin menjauhkan kaum muslimin dari agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Rasulullah min Quraisy, Rasulullah dari Quraisy, dari Arab. Maunya apa mereka? Maunya ingin untuk seolah-olah bahwasanya umat Islam itu jangan terlalu fanatik dengan keislaman mereka. Sampai-sampai mencela masalah jenggot, masalah sunnahnya berjenggot yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai na'udzubillah, maaf-maaf saja, sampai dia mengatakan semakin panjang jenggot semakin goblok katanya. Nah, padahal sebelumnya dia mengatakan kita kaum muslimin harusnya kita ini Islamnya sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia, harus ramah, ucapan tutur kata kita yang sopan, yang halus, tidak seperti orang Arab katanya. Na'udzubillah. Orang Arab keras, sering perang dan sebagainya. Ditunjukkan berbagai kejadian-kejadian yang ada pada zaman sekarang ini. Lihat di Timur Tengah terjadi pertempuran, perang. Kalau Indonesia ini adalah Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Na'udzubillah. Allahul musta'an. Ini adalah celaan kepada sunnah Nabi SAW. Sampai-sampai mengatakan demikian. Sampai dia mengatakan juga, saya lebih senang sholat bersama dengan iblis daripada saya merapatkan saf dalam sholat seperti orang-orang Wahabi katanya. Padahal sungguh sholat kita merapatkan saf adalah mengikuti sunnah Rasul. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan la tusawwunna shufufakum aw la yuhallifannallahu baina qulubikum. Sungguh-sungguh kalian akan merapatkan saf-saf kalian atau akan disimpangkan hati-hati kalian. Yang Rasul mengatakan sawu shufufakum, luruskan saf-saf kalian. Disebutkan di dalam riwayat yang lain, haddu bainal manakib. Rapatkan di antara pundak-pundak kalian. Disebutkan dalam riwayat yang lain, kaki dengan kaki. Intinya apa? Ingin mencekoki umat agar jauh dari atau kebencian terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dikemas bahwasanya ini adalah seolah-olah apa yang dibawa oleh dakwah Wahabi katanya. Allahul musta'an. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perkara-perkara yang seperti ini semestinya bagi kita semuanya untuk berhati-hati dalam kehidupan dunia. Senantiasa semangat untuk tetap belajar menuntut ilmu agama Allah sehingga kita bisa membentengi diri-diri kita dan keluarga kita dari berbagai syubhat dan kerancuan di dalam agama, yang itu semuanya akan bisa na'udzubillah menyimpangkan hati-hati kita dan keimanan kita na'udzubillahi min dzalik. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.